Pemandangan banyak cewek, body body baba nonton. Gaya orang ubah oles, oles halagi asin. Dipatu tangan kong jaru di belakang, kong orang mulai ubah oles, oles sampai di lantai. Merbaik-baik salahnya kata. Pemandangan banyak cewek, body body baba don body baba don Pemandangan banyak cewek, body body baba don. Gaya orang ubah oles, oles halagi asin. Dipatu tangan kong jaru di belakang, kong orang mulai ubah oles, oles sampai di lantai. Merbaik-baik jalannya cara. Pemandangan banyak cewek, body body baba don. Pemandangan banyak cewek, body body baba don. and gentlemen, please welcome Lucrecia. Kami hanya bagus, hasil sangat bagus, itu hanya modus. Apa yang tercinta, karena ini banyak, lihat gambar saja.